السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قدير الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-9. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 115. Nah, silakan dibaca Abu Fatim. Naam Ustazi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Telah berkata mereka, wahai Musa, apakah engkau melempar tongkatmu atau kami yang akan melempar lebih dulu? Qalu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il, ya harfu nida, Musa munada, imma harfu atfin sadeh. Imma itu harfu tafsilin. Oh, harfu tafsilin. Imma harfu tafsilin an harfu nasjin wa masdarin tulkiya fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Al-waw harfu atfin imma harfu tafsilin. Failnya anta ya, failnya. Failuhu domir mustatir tadiruhu anta. Imma harfu tafsilin an harfu nasjin nakuna fi'lun madin naqis mansubun bi'an. Fi'lun mudhari'un bukan. Oh iya. Fi'lun mudhari'un naqis mansubun bi'an. Nahnu sebagai. Nah, dulu isimnya ada. Dulu. Isimnya itu kan. Isimnya nakun ya, Seh? Isimnya nakun itu kan domir musatir nahnu. Nah, nahnu itu taukid. Oh, taukid. Nahnu taukid al-mulkina sebagai khobar dari nakun, Seh. Nah. 119. Qala saharatu fir'auna li Musa ala sabili takbiri. Wa'ada ala sabili takabburi. Oh, ala sabili takabburi wa'ada mil mubalati ya Musa ikhtar antul qiya asoka awalan aw nulqiya nahnu awalan. Telah berkata para penyihir Fir'aun kepada Musa di jalan kesombongan dan tiada ini, mubalati itu enggak peduli dan tidak peduli, wahai Musa, pilihlah kamu melempar tongkatmu duluan atau kami melempar tongkat kami duluan. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Mereka, yaitu para penyihir Fir'aun, berkata, wahai Musa, apakah engkau yang akan melemparkan tongkatmu lebih dahulu atau kami yang melemparkannya terlebih dahulu? Ini merupakan lanjutan kisah dari yang kita baca sebelumnya, bahwa ketika Fir'aun meminta ditunjukkan mukjizat, lalu Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Kemudian kata para pemuka Fir'aun, itu hanyalah sihir dan ini bisa dilawan oleh para penyihir yang ada di kota Mesir, di negeri Mesir. Maka ketika itu ya Fir'aun memerintahkan kepada para polisi ya kerajaannya untuk mencari para penyihir di seluruh penjuru negeri. Maka ya berkumpullah para penyihir dan menantang apa yang dilakukan Musa. Karena yang mereka yakini apa yang dilakukan Musa adalah sihir. Padahal yang dilakukan Musa bukan sihir, tapi dia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah berhadapan, maka dengan sombong para penyihir itu menantang Nabi Musa, ya. Apakah engkau duluan yang melemparkan tongkatmu atau kami duluan? Ya, baik, kita lanjutkan kisahnya. Ah, baca Bunda Helis, baca. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Musa menjawab, kamulah yang melemparkan lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkannya, maka mata orang melihat mereka apa yang dilemparkan itu. Enggak, mereka menyihir pandangan mata manusia. Mereka menyihir pandangan mata manusia sehingga mereka menjadi takut. Karena mereka melihat sihir itu sangat besar. Ya, sihir yang besar ya, Nak. Yang besar. Qala fi'il madi aku fi'lu amrin alau sebagai fa'il falama fa'u hafu abdin lama zorof alau fi'il madi fa'ilnya alau saharu fi'il madi alau fa'il ta'yuna mafulun bi annasi mudafun ilaih. Kalau harus asfin istarhabu fi'il madi Allah sebagai fa'il hum mafulun bi. Allah harus asfin ja'u fi'ilun madin Allah fa'il istihrin jarwa majrur azimin na'at. Ola musta istaharoti alku antum falamma alqau al-habala wa asiya saharu ayunan nasi fahuyila ilal absori anma fa'aluhu haqiqatun walam yakun illa mujarroda san'atin wa khayalin wa arhabun nasa irhaban syadidan wa ja'u bisihri qawiyun kasirun. Nah, ini na'at semua bisihrin qawiyin kasirin. Oh, bisihrin qawiyin kasirin. Musa berkata kepada tukang sihir, silakan kalian melemparkannya. Maka ketika mereka melemparkan tali itu dengan kebohongan, dengan kedustaan, tukang sihir itu merubah pandangan manusia. Menyihir pandangan manusia. Maka dihayalkan kepada pandangan manusia. Menghayalkan kepada manusia. Maka yang terbayang pada penglihatan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah benar-benar nyata. Dan tidaklah yang demikian itu ada kecuali semata-mata hanyalah khayalan. Buatan dan khayalan. Saya pandang khayalan. Son'ah itu kan khayalan. Buatan. Buatan. Wa'arhabu. Dan menakut-nakuti manusia dengan takut yang sangat. Mereka datang dengan sihir yang kuat dan banyak. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Kemudian Musa berkata, Alqu, silakan kalian lemparkan duluan. Falamma alqau, maka ketika para penyihir istana, ya para penyihir Fir'aun melemparkan tongkatnya, saharu a'yunan nas. Mereka ya menyihir pandangan mata manusia. Wastarhabuhum, dan ya menjadi ular ya. Dan ular itu memberikan rasa takut kepada yang menyaksikannya. Karena kejadian ini sengaja ya, Firaun itu mengundang kaumnya. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah mempermalukan Nabi Musa. Sehingga tidak ada lagi yang mau percaya dengan Nabi Musa. Maka dikumpulkanlah kaumnya Firaun di suatu tempat. Dan orang-orang menyaksikannya itu ketakutan dengan ular yang merupakan sihir ya, dari penyihir Firaun. Dan di tafsirnya disebutkan bahwa yang dilakukan oleh para penyihir adalah dengan melemparkan tali ya. Dengan melemparkan tali kemudian di apa namanya? Pukul dengan tongkat lalu berubah menjadi ular yang menakut-nakutnya. Bentuknya itu membuat orang takut melihatnya. Nah, waja'u bisihrin 'adzim. Ya, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kalau Nabi Musa mampu merubah ya tongkat menjadi ular itu bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sementara yang dilakukan oleh para penyihir Firaun adalah sihir. Di mana kita tahu bahwa sihir itu menipu pandangan mata manusia dengan bantuan jin ya. Jadi mereka para penyihir ini kan memang meminta tolong dengan bangsa jin ya. Mereka menipu pandangan mata manusia. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Baca Pak Abdul Qahir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan segala ya fikun apa yang mereka kelabui ya tad? Iya. Segala yang mereka kelabui ya. Al-wawu harfu atfin. Al-wawu harfu aw harfu istitnaf bukan itu awnya dari kata awhayna sepaket itu awhayuhi jadi jangan aw harfu atfin. Ini memang awhayna fil madi ini awhayuhi. Oh, oke okay. Awhayna fi'lun madin karena sebagai fa'ilnya ila Musa jar wal majrur an harfu harfu masdarin wa nasbin alki fi'alu amrin fa'ilnya dhamir mustatir anta asok asok fi'lun apa maf'ulun bi alkafu mudhafun ilaihi alfa'u harfu atfin idza harfu apa ya dan lupa ya idza harfu apa tadi? Jadi tiba-tiba kan? Ya. Kan apabila kan? Kalau tiba-tiba apa namanya? Idza itu apa ya? Lil fujaiyah. Oh iya. Idza idza lil fujaiyah. Pak idza lil fujaiyah hiya mubtada. Talqafu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamma mustatir hiya wal jumlah fi'l fi'liyah wa fa'il khabarnya ya tadi ya. Iya betul. Ma. Ma. Ismun mausulun. Sebagai maf'ulun bi. Ya fikuna. Fi'lun mudari'un. Al-wawu sebagai fa'il. Nah. Betul, Ustaz? Betul, betul. Halo, Ustaz? Iya, betul, betul. Lanjut tafsirnya. Halo, Pak Fakir. Ya, afan, Ustaz. Gimana tadi ngilang-ngilang suaranya? Benar-benar, lanjut, lanjut. Lanjut, tafsirnya ya, Ustaz? Iya. 117. Wow, wow. Wa'auhayallahu. Wa'auhallahu ila abdihi wa rasulihi Musa alaihi salamu fi dhalikal mawkuful adimi fi dhalikal mawkifil adimi fi dhalikal mawkif kan mawkif fi dhalika mawkif mawkifil adimi alladhi farraqallahu fihi bainal haqqi wal batili ya'muruhu bi an yulqiya ma fi yaminihi wa hiya 'asa fa alqaha fa idza hiya tabli'u ma yulqunahu wa yuhimuna wa yuhimunan nasa annahu haqqun annahu haqqun annahu haqqun wa huwa batilun. Terjemahnya wa auhayna. Lalu Allah mewahyukan kepada hamba dan rasulnya Musa Musa alaihi salam pada kejadian yang besar, itu alladzi yaitu kejadian di mana Allah membedakan antara hak dan yang batil, lalu Allah memerintahkan Musa untuk melempar apa yang ada di tangan yamin, tangan kanannya ya tadi ya, tangan kanannya, yaitu tongkatnya. Kemudian dia melemparnya, maksudnya kemudian Musa melemparnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan apa? Bukan, jadi tiba-tiba ularnya itu memakan, menelan. Oh, menelan ya? Tiba-tiba tongkatnya. Apa yang dia temuinya? Maksudnya ular yang sihir okay. Yang lain itu? Memakan apa yang ditemuinya? Bahwa mengilhami manusia bahwa Musa berada pada kebenaran dan Yohanes itu Yohanes itu membuat orang Wahham itu ragu ya. Oh. Membuat orang Pak ragu ya Tad? Iya, masa ragu. Membuat orang ragu kalau apa? Bahwasanya itu hak padahal dia adalah kebatilan. Oh, bahwasanya jasa orang. Tipnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Musa ya. Lemparkanlah tongkatmu. Fa'idha, maka tiba-tiba tongkatnya Musa itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan mayakfikun, ya, ular buatan yang merupakan sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun. Jadi kaum yang tadinya merasa terkesima dengan sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun, sekarang malah lebih takjub lagi dengan apa yang dilakukan Musa. Kenapa? Karena ternyata satu ular ya yang muncul ya dari tongkat Nabi Musa Rasulullah mampu mengalahkan semua ular yang ada. Karena banyak ya, penyihir Musa ini banyak. Jadi mereka ini semuanya melemparkan tali dan tongkatnya kemudian menjadi ular. Lalu tiba-tiba Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya ini menjadi ular yang besar yang menelan semua ular yang ada. Yang itu merupakan sihir. Maka menjadi jelaslah ya kehebatan yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa Rasulullah, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini menariknya adalah bahwa kejadian Nabi Musa ini melemparkan tongkat menjadi ular itu 3 kali berarti kejadiannya ya. Yang pertama itu adalah ketika Nabi Musa di Bukit Tursina ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika diminta oleh Fir'aun. Kemudian yang ketiga ya ketika ditantang oleh para penyihir Fir'aun. Dan itu semua merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Nurul. Amsat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون maka jelaslah kebenaran dan batallah apa-apa yang mereka kerjakan. Alfa'u harfu istifnaf waqa'a fi'il madi, alhaqu sebagai fa'il, alwaw harfu atfin batala fi'il madi, ma mafulun bi ya. Batala ma bukan fa'ilnya malah. Ma fa'il kanu fi'il madi nakis, waw sebagai isim kana, yang maluna sebagai kabar kana, waw sebagai fa'il yang maluna, waw sebagai fa'il dan ya sebagai kabar kana. Ya Ustaz. Nah. Fadhahar al-haqqu wastibana liman syahadahu wa hadarahu fi amri Musa alaihi salam wa innahu rasulullahi yad'u ilal haqqi wa batalal kadhiba kadhibu alih failnya ya kadhiba alladhi kanu ya'maluna. Nah, maka jelaslah kebenaran dan menjadi maka nyatalah kebenaran dan menjadi jelas bagi yang menyaksikan dan hadir dalam perkara Musa alaihissalam bahwa dia sesungguhnya adalah Rasul Allah yang menyerukan kepada kebenaran, dan batallah kedustaan yang mereka kerjakan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Maka terjadilah kebenaran. Wafatukan wafat yang ketotinya terjatuh atau terjadi atau nyatalah kebenaran. وبطل ما كانوا يعملون, dan batallah apa yang mereka yaitu para penyihirnya Fir'aun kerjakan. Jadi baik masyarakat kaumnya Fir'aun termasuk penyihirnya akhirnya menyadari bahwasanya Nabi Musa ini bukan orang sembarangan. Nabi Musa adalah orang yang di belakangnya ada yang maha kuasa yang menolong. Karena belum pernah terjadi di masa tersebut, ya ada ular yang mampu menelan ular yang lain. Dan mereka tahu bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Musa ini bukan sihir. Makanya pada ayat setelahnya dijelaskan bahwasanya para penyihir itu akhirnya bersujud. Tanda mereka mengakui ya kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya. Baik, kita baca dulu kesalahannya. Ini karena pendek, langsung 2 ayat aja ya. Pak Buhari baca Pak Buhari, 2 ayat ya, sampai 120. Pak Buhari. Baik, yang lain dulu kalau gitu. Pak Edi silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ulibu hunalika wanqalabu shaghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan mereka kembali dalam keadaan yang kecil, yang hina. Nah. Dan para penyihir itu melemparkan. Para penyihir itu tersungkur bersujud. Dan para penyihir itu tersungkur bersujud. Alfa huruf Adfin, Ahu Adfin, Gulibu fi'il madhi majhul, Alwawu sebagai naibul fa'il, Gunalika itu isim isyarah. Gunalika dorof ya. Dorof. Alwawu Ahu Adfin, Ingkolabu fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya, sogirin dalam keadaan hal. Ya, hal betul. Ya. Alwawu harfu atfin. Ulkiya fi'il madhi. As-saharotu. Itu fi'il madhinya fi'il madhi majhul ya. Ulkiya fi'il madhi majhul. As-saharom itu naibul fa'il. As-sajidin dalam hal ya. Naam, hal betul. 19 ya, belum kelihatan. Nih, waguliba. Waguliba jami'as saharoti. Jami'u, ini yang berfa'il. Waguliba jami'u saharoti fi makani ajma'uhum. Gimana nih? Fi makani jitima'ihim. Fi makani jitima'ihim. Wan sorofu. Wan sorofa fir'aunu. Wan sorofa fir'aunu wa qawmuhu adila'a maghurina maghlubina. Maghlubina. Wa haros saharotu. Wa horro as-saharotu sujadan ala wujuhihimil lillahi rabbil alamin lima ayanu min adimi qodratillahi. Dan penyihir itu dikalahkan secara bersama-sama di tempat itu semuanya, dan Fir'aun dan kaumnya kembali secara hina. Itu terhina ya, dikalahkan juga ya. Dan mereka melemparkan dirinya ya, maksudnya bersimpu atau bersujud di atas wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ayat itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya. Karena menyaksikan dari keagungan qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Maka mereka dikalahkan di tempat pertemuan tersebut. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Dan mereka kembali menjadi orang yang merasa kerdil ya, yang merasa terhina. Karena awalnya Firaun udah sombong gitu ya. Dia dengan yakinnya akan mampu mempermalukan dan meruntuhkan ya wibawa dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengumpulkan para penyihir terbaik yang ada di negerinya. Ya, dengan sombongnya, dia mengumpulkan kaumnya supaya mereka bisa menyaksikan bagaimana Musa dikalahkan. Itu niat awalnya. Akan tapi kenyataannya, faghulibu hunarika. Maka mereka semuanya dikalahkan di tempat tersebut. Waqalabu sawirin. Dan mereka kembali menjadi orang yang hina. Wa ulqiyas saharatu sajidi. Ya, dan para penyihir tersebut sujud ya, bersungkur ya. Jadi mereka, para penyihirnya itu menyadari bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Karena mereka ya ahli sihir, jadi mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Sehingga mereka pun menyadari bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun bersujud ya ketika menyaksikan apa yang mereka apa kejadian luar biasa yang mereka saksikan dengan mereka mata kepala mereka sendiri, mereka pun bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka menyadari bahwasanya Nabi Musa benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki kekuatan yang Maha Besar. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bori, dua ayat ya. Mana Pak Bori? Cek tangan aja. Pak Bori. Yang lain dulu lah ya. Ayo Umum Mikil baca Umum Mikil. Nah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Qalu fil madhi al-wawu sebagai fa'il. Amanna fil madhi nas sebagai fa'il. Bi Rabbi jar majrur. Al-alamina mudhofun ilaihi. Rabbi badal dari Rabbi ayat sebelumnya. Musa mudhofun ilaihi. Al-wawu harfu atfin. Haruna ma'tuf. Qalu amanna bi Rabbil alamin. Wahuwa Rabbu Musa wa Haruna wa huwa alladhi yajibu an tasarrafa lahul ibadata wahdahu duna min siwa, man siwahu. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun, Rabb yang kepadanya kami wajib menyembah dan bukan kepada yang lainnya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mereka yaitu para penyihir Firaun berkata, amanna bi rabbil alamin. Kami telah beriman kepada Rabb seluruh alam. Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Nah ini menunjukkan bahwasanya para penyihir tersebut mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Karena mereka tukang sihir. Jadi mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Dan mereka menyadari bahwasanya ada kekuatan besar di balik Nabi Musa alaihissalam. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Rabb seluruh alam. Rabbi Musa wa Harun. Ini mempertegas Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Kita akan baca bukunya, Tik. Oh, Ustaz. Ayat 123 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, Fir'aun berkata, kalian beriman padanya sebelum aku mengizinkan pada kalian. Sesungguhnya ini adalah benar-benar tipu daya yang kalian lakukan makar di kota ini agar kalian mengusir penduduk di dalamnya dan kelak kalian akan mengetahui. Qala fi'il madin. Fir'aunu fa'ilun. Mantum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il. Bihi jar wa majrur. Qabla zorof zaman. An harfu nasbin wa masdariyin. Adhana fi'il madi dengan fa'ilnya huwa ya Ustaz. Ya. Lakum jar wa majrur. Inna harfu taukidin wa nasbin. Hadha isim isyarah sebagai isim inna. La lamu taukid makrun khobar dari inna. Makartumuhu fi'il madi dengan fa'ilnya tum. Alha'u maf'ulum bih. Fil madinati jarwa majrur. Litukhriju alamu lamu ta'lil. Litukhriju fil mudori mansubun bi lamu ta'lil. Dengan alwaw sebagai fa'il. Minha jarwa majrur. Ahla maf'ulum bih dari litukhriju. Ha mudofun ilaih. Alfa'u harfu atfin. Saufa harfu istiqbal. Ta'lamu nafi'il mudori dengan alwaw sebagai fa'il. Tafsirnya qala fir'aunu lis-saharati amantum billahi qabla an adzana lakum bil imani bihi in imanikum bil inna inna ya maksudnya inna imana berarti ya iya inna imanakum billahi wa tusaddiqu wa tusaddiqukum tasaddini saddaqa wa tasdiqakum watasdiqakum li Musa wa iqrarikum binubuwatihi lihilati ya tipu daya ya lihilati lihilatin ihtaltumuha antum wa Musa litakhruju ahla litukhriju ahla madinatikum minha watakunul musta'thirina. Betul, Ustaz. Musta'thirina bi khayratiha. Fasawfa ta'lamuna ayyuhas saharatu ma yahillu bikum minal adabi wan nakali. Fir'aun berkata kepada tukang sihir. Kalian beriman kepada Allah sebelum aku mengizinkan kalian untuk beriman kepadanya. Sungguh iman kalian kepada Allah dan kalian membenarkan Musa dan mengakui kenabiannya adalah merupakan tipu dayanya kepada kalian ya yang kalian ambil alih. Merupakan tipu daya ya Ustaz ya. Lihilatin ikhtaltumuha. Itu kayak celah gitu. Oh, celah. Badannya celah. Jadi mengakui kenabiannya dengan tipu dayanya kepada kalian dengan kesempatannya ya kali ya. Dengan celahnya, dengan kesempatannya. Gimana sih celah maksudnya kan? Sesungguhnya keimanan kalian kepada Allah dan pembenaran kalian kepada Nabi Musa. Pembenaran kepada Nabi Musa. Kalian terhadap nubuahnya Nabi Musa adalah suatu celah yang kalian buat-buat bersama. Ya, adalah tau nggak hila tau katanya apa bu? Ini hila ini tipu, bukan tipu daya ya? Bukan, jadi gini, hila itu mana dasarnya celah bu? Jadi gini, terkadang ada orang yang memanfaatkan celah hukum gitu, nyari-nyari celah supaya yang haram bisa halal. Itu namanya nyari celah. Misalnya gini, seseorang tahu kalau misalnya mendatangi istri di bulan puasa itu kan nggak boleh, gitu ya? Ya. Maka dia cari celah. Gimana caranya? Dia safar, ya. Orang-orang safar kan nggak boleh. Boleh nggak puasa gitu kan? Nah ini mencari celah namanya, ya. Cari celah. Jadi ini nggak boleh dalam syari. Jadi hilal itu mencari celah. Lanjut, ihtal tumu maksudnya kan ihtala itu maksudnya celah yang kalian buat-buat ya. Celah yang kalian buat-buat ya, yang kalian buat-buat. dan niscaya kalian akan mengusir agar kalian mengusir penduduk kota dari kotanya dan kalian menjadi orang-orang yang banyak kebaikannya gitu. Jadi yeah. Orang-orang yang banyak kebaikannya dan kelak kalian akan mengetahui wahai tukang sihir bahwa itu tidak akan menimpa bahwa dia dan tidak akan menimpa itu apa? Kalian akan mengetahui apa yang akan menimpa kalian berupa azab dan siksaan. Dia akan menimpa kalian berupa azab dan hukuman gitu. Tapi barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ketika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fir'aun wa amantum bihi qabla an adana lakum. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون berkata آمنتم به. Kalian beriman kepada Nabi Musa. Qabla an adana lakum, sebelum aku izinkan. Ini tadi adana harusnya fil mudhari ya, domir ana ya. Kan asalnya adina ya'danu. A danu jadi A danu gitu ya. Jadi ini dari kata adina ya danu kan firman domir ananya kan A danu ya asalnya. Jadinya A danu. Nah ini mansub dengan an. Baik. Berkata Fir'aun, kalian beriman kepada Nabi Musa sebelum aku mengizinkan kalian. Sesungguhnya ini adalah makar yang kalian buat ya di kota ini. Litukhriju minha alaha. Agar kalian mampu mengeluarkan atau mengusir ya penduduknya dari kota ini. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana hukuman yang akan diberikan oleh Fir'aun kepada para penyihir tersebut. Jadi di sini lucu ya. Jadi Fir'aun ketika melihat para penyihirnya malah berbalik arah gitu ya. Malah menyadari bahwasanya Nabi Musa adalah kebenaran, tapi Fir'aun tetap ya tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bahkan dia menuduh bahwasanya apa yang dilakukan oleh para penyihir ini merupakan makar ya yang mereka lakukan bersama Musa. Sebenarnya apa? Ya jadi Fir'aun malah menuduh bahwasanya apa yang dilakukan oleh para penyihirnya ini merupakan makar ya, di mana para penyihirnya ini bekerja sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir ya para penduduk Mesir dari negerinya supaya yang tinggal adalah orang-orang Bani Israel. Ya. Kemudian Fir'aun pun mengancam. Ya, apa yang akan dilakukan olehnya kepada para penyihir tersebut ya, karena dia akan mengancam berupa hukuman dan adab bagi para penyihir. Apa hukumannya? Ada di ayat setelahnya ya. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang banyak? Pak Bori sudah bisa belum? Belum bisa juga kayaknya. Baik, lanjut Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara bersilangan, kemudian sungguh aku akan menyalib kalian semuanya. Alamu harfu taukid uqati'anna fi'il mudhari ana fa'ilnya aidia nunnya nun taukid ya Pak. Nunnya nun taukid aidia maf'ulun bi kum mudhafun ilaihi alwawu harfu 'athfin arjulakum ma'tuf arjula maf'ulun bih kumudhafun ilaih min khilafin jar wa majrur thumma harfu 'athfin la usallibannakum allamu lam tawkid usallibanna fi'il mudhari ana fa'ilnya nunnya nun tawkid kum mudhafun ilaih ajma'in kan mudhafun ilaih fi'il masih mudhaf ilaih maf'ulun bih kum ya maf'ulun bih benar ya maf'ulun bih ajma'in baru mudhafun ilaih mana bisa domir setanya mudhaf ilaih ajma'in semua apa kira-kira tawkid aja ya tawkid ya 1, 2, 4 La uqati'ana aydiyakum wa arjulakum ayyuhas saharah min khilafin biqat'i al-yadil yumna war-rijlul yusra aw al-yadul yusra war-rijlul yumna kasrah semua ini kan dia matuknya ke majrur semua war-rijlil yumna biqat'i al-yadil yumna war-rijlil yusra aw al-yadil yusra war-rijlil yumna thumma la uqati'ana enggak yamin malah yumna karena berpasangan Tumala u'alliqannakum jami'an ala juzu'in nakhli tankilan bikum wa irhaban linnas. Sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian wahai para penyihir dari secara bersilang dengan memotong tangan kanan dan dengan memotong tangan kanan dan kaki kiri atau memotong tangan kiri dan kaki kanan, kemudian aku akan menggantung kalian semuanya pada jadi batang kurma. Di batang kurma. Tankilan, tankilan apa sih? Sebagai apa siksaan? Sebagai siksaan atas kalian dan untuk menakuti manusia. Nambar taufik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Aku benar-benar akan memotong tangan kalian dan kaki kalian min khilaf dari arah berlawanan secara bersilang. Jadi kanan tangan kanan dengan kaki kiri atau kaki kiri dengan tangan kiri dengan kaki kanan. Summa la usallibannakum ajma'in. Kemudian aku benar-benar akan menyalib kalian seluruhnya. Ini tipikal orang-orang kafir ya. Orang kafir itu kalau debat mainnya fisik ya, main kekerasan mereka. Dan semua pelaku kebatilan kayak gitu. Awalnya mereka mau diajak debat, dia diajak diskusi. Tapi kalau udah kalah argumentasi, mereka pasti akan menggunakan kekerasan entah dengan pengusiran, penghancuran dan sebagainya. Dan semua pelaku kebatilan itu seperti itu. Kalau udah kalah argumen, ya udah kalah otak, mainnya otot gitu ya. Dan ini memang sifat buruk dari para orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Di sini pun Firaun mengancam ya. Kalau kalian tetap beriman kepada Allah dan Nabi Musa, maka aku akan potong tangan kalian dan aku akan salib kalian seluruhnya. Baik, lanjutkan. Baca Bu Azmi. Ya, Ustaz. Dua ayat, Bu, ya. Ya, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mereka berkata sesungguhnya kami kepada Tuhan kami telah kembali dan tidaklah kamu dendam kepada kami kecuali karena kami telah beriman dengan tanda-tanda dari Rabb kami ketika datang kepada kami. Ya Allah, ya Rob kami, berilah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami menjadi sebagai orang-orang yang Muslim. Terus. Ya, ya, ya. Qala as-saharatu li fir'auna qad tahaqqaqna anna ila Allah. Ya, emang udah di Arab tadi? Belum kan ya? Eh, afwan. Dulu qalu firmani. Qalu fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya inna hal afu tahqiq wa nasbinna sebagai isim inna ila robbina ila robbi jar wa majrur na mudafun ilaih mungkalibun khobarina. Wau harfu atfin ma nafiyah tangkimu fi'il madi mudari fi'il mudari fa'ilnya domir mustatir anta minna jarwa majrur illa adatul istisna mulwah an amanna an harfuna harfunasbin amanna fi'il madi nasabagai fa'ilnya bi ayati jarwa majrur rabbi mudafun ilaih na mudafun ilaih lama lama zarof ya. Zarof ja'atni ja'at fi'il madi fa'ilnya domir mustatir tadbiruhu ya na maf'ulun bih robba munada dengan apa dengan harfu nida mahdhuf na mudhafun ilaih afrik fi'il amr alaina jar wa majrur sabran mudhafun ilaih sabran maf'ulun bih ya wa tawaffana wa al-wawu harfu atfin tawaffana fi'il amr fi'il doa ya. Kalau doa itu namanya fi'il doa. Fi'il doa na sebagai maf'ulun bi muslimina hal. Ya, hal betul. Qala as-saharatu li fir'auna qad tahaqqaqna anna ilallahi raji'un wa anna azabahu ashaddu min azabika fal nasbiranna al yawma ala nasbiranna fal nasbiranna al yawma ala azabika linanjua min azabillahi yawmal qiyamati walastata'ibun minna watankirun ya fir'auna illa ima ini walasta ta'ibu minna watunkiru walasta ta'ibu minna watunkiru ya fir'auna illa imanana illa imanana wa tasdiquna bi hujjaji rabbina wa adillatihi allati jaa biha Musa wa la tuqdiru ala mithliha anta wa la ahad wala ahadin akharin kalau akhir itu dia enggak boleh tanya. Enam. Wala ahadin akhara siwallahi alladhi lahu mulku samawati wal ardi. Rabbana afid alaina sabran aziman wa thabatan alaihi wa tawaffana munqatina munqadina li amrika mutabi'ina rasulika. Rasulaka. Oh, maf'ulun bih. Kalau dia mutafile pasti nunnya dibuang, ya enggak? Nah, mutabi'ina rasulaka. Berkata para penyihir kepada Fir'aun, kami telah menetapkan bahwa kami kepada Allah kembali. Dan sesungguhnya azab Allah itu lebih keras daripada azabmu. Maka kami akan bersabar. Sesungguhnya kami akan bersabar hari ini dari atas azabmu. Agar kami selamat dari azab Allah di hari kiamat. Dan bukanlah engkau keburukan. Dan bukanlah keburukan dari kami dan mengingkari engkau Fir'aun kecuali iman kami dan pembenaran kami kepada hujah-hujah dari Rob kami dan dalil-dalil yang telah datang dengannya bersama Musa dan tidaklah kami tidak berkuasa terhadap tidaklah kamu mampu menandinginya dan tidaklah seorang pun yang lain di selain Allah yang bagi miliknya lah segala apa yang di langit dan di bumi. Ya Allah, penuhilah kami kesabaran yang besar dan ketetapan kepadanya dan matikanlah munqadin itu apa sih? Munqadin itu tunduk. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan tunduk kepada perintahmu dan mengikuti rasulmu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Amin fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna ila rabbina munqalibun. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. طيب. قالوا mereka yaitu para penyihir yang bertaubat. Mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami hanya kembali kepada Rob kami. Ini perhatikan ya, Masya Allah. Baru saja melihat mujizat yang luar biasa, mereka sudah memiliki keimanan sekuat ini. Ini buah dari dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tentu secara logika kita memahami bahwa sebelum ini, sebetulnya para penyihir ini telah sampai kepadanya dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh para penyihir Fir'aun, ini menunjukkan bahwasanya para penyihir ini sebelumnya telah mendengar dakwah dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya ketika mereka menyaksikan kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri, mereka langsung beriman. Karena mereka sudah punya dasar sebelumnya. Nah, hikmah dari kejadian ini bahwasanya ketika kita berdakwah, maka berdakwah saja. Ya, adapun ada orang yang menerima atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang dia menolak. Tapi nanti ada kejadian yang membuat dia sadar, dan karena ilmunya sudah sampai kepada sebelumnya, dia langsung menyadarinya sebagaimana para penyihirnya Fir'aun. Ya. Begitu dia lihat kebenaran, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, langsung beriman. Ya, dengan keimanan yang sangat kokoh, bahkan nggak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Fir'aun. Ya. Akan disalib, akan dipotong tangan dan kakinya, nggak gentar mereka. Inna ila rabbina munqalibun. Sungguhnya kami hanya kembali kepada Rabb kami. Adab dari Allah lebih dahsyat daripada adab yang kau lakukan. Jadi menurut mereka enggak ada apa-apanya kalau hanya sebatas dipotong ya tangan dan kakinya. Ini enggak ada apa-apanya kalau mereka tetap kufur dan nanti akan diadab pada hari kiamat. Ini menunjukkan buah dari dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Wama tanqimu minna, dan kamu tidak mampu membalas kepada kami, ya, melainkan karena kami beriman dengan ayat Rabb kami ketika ayat itu datang kepada kami. Rabbana wahai Rabb kami, afri alaina sawra. Ya, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, ya. Jadi hikmahnya sangat jelas bahwa dakwah itu mungkin saja tidak diterima saat seseorang menyampaikannya, seorang dia menyampaikannya, tapi jangan pernah menyerah ya, karena tugas seorang dai itu adalah menyampaikan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna ma'alaikal balagh, ya. Tugasmu hanyalah menyampaikan, wa 'alainal hisab. Kami yang menghisabnya. Baik ya, mungkin sampai sini karena udah terlalu siang. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Umum Mikyal, tafsir 123. Tafsir 123. Oh iya ya. Ini bukan lamnya lam taukid ya, bukan lam huruf jar ya. Inna imanakum billahi wa tasdiqakum li Musa wa iqrarukum bi nubuwwatihi lahilatun, ya betul ya Afan. Jadi ini lamnya lam muzhalaqah ya, atau lam taukid. Jadi bukan hilatin, tapi ini sebagai khabarnya. Ya, jazakillah khairan ya Umum Mikyal atas koreksinya. Tapi mungkin sampai sini ya materinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.